بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-ikhwatu fillah, pagi hari ini kajian Ustaz Abduh, beliau berhalangan hadir, saya ditunjuk untuk menggantikan beliau. Ya. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Wabil Sayyib yang kita telah bahas pada kesempatan sebelumnya tentang hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang wasiat Nabiullah Yahya kepada Bani Israel, yang mana dia juga menjadi wasiat bagi kita. Pada kesempatan yang terakhir lalu kita telah menyebutkan tentang surga itu tak akan dapat dibuka tanpa kunci. Kuncinya itu adalah tauhid. Terakhir kita bahas bahwasanya kunci ini pun harus punya apa? Gerigi. Gerigi-gerigi itulah syariat. Gerigi-gerigi itu adalah dia salat, puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini gerigi-geriginya surga. Jujur dalam berkata-kata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua. Ini gerigi-geriginya. Jika gerigi-gerigi tak ada, pintu tak bisa buka. Tak bisa membuka. Ya, maka setiap orang yang di bumi ini mengambil pintu, mengambil kunci tauhid, harus pula menyempurnakan gerigi-gerigi tersebut agar datang di hari kiamat dia bisa membuka pintu. Ya. Kan hanya dengan gerigi-gerigi inilah akan dibuka pintu surga. Tak terhalang dia untuk langsung masuk ke dalam surga ketika gerigi-geriginya lengkap. Apabila gerigi-geriginya lengkap, tapi dia juga banyak melakukan kemaksiatan, ya, dan belum dapat dia masuk ke dalam surga karena ada dosa-dosanya. Ya, tak disucikannya dosanya di dunia dengan tobat, dengan istighfar, dengan berbagai macam ujian bala bencana. Ya, karena ada penghapus-penghapus dosa, istighfar, tobat, bencana, musibah yang datang melanda seorang, ya, bersabar menerimanya, ini adalah merupakan penghapus dosa. Kalaulah sempurna kunci geriginya pun ada, tapi ada penghalang berupa dosa-dosa ini, maka terlebih dahulu boleh saja Allah Subhanahu wa taala menahan dia untuk tidak masuk surga, melainkan dicuci dulu dosa-dosanya. Karena tak selesai dosa-dosa dicuci dengan apa? Istighfar, dengan tobat, dengan musibah. Ya, berupa petaka alam, bencana alam, penyakit, kefakiran, kemiskinan dan semacamnya. Tak sempat dicuci di dunia, maka dicucilah di akhirat. Tempat mencuci dosa ini apa namanya? Neraka. Memang dengarnya enak mencuci, tapi tempat mencucinya neraka. Ya dan billah. Harus dicuci terlebih dahulu sampai hilang kotorannya. Sebagaimana emas itu menjadi emas murni setelah dibakar. Ya, membakar emas itu mengeluarkan kemurniannya. Maka mengeluarkan kemurnian orang-orang beriman dari segala macam dosa-dosa dibakar dalam neraka jika Allah tidak mengampuninya. Setelah habis jatuh berguguranlah kotoran-kotorannya dengan dibakar di neraka, barulah dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Karena surga tak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang murni kebaikannya, tak bercampur lagi dengan keburukan. Surga darut thayyibin, negeri orang-orang yang baik. Semua keburukan kita harus dicuci di dunia ini. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan musibah, petaka, bencana, dengan amal saleh, jika tak dicuci di dunia, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, maka siap-siaplah dicuci di neraka. Karena itulah jika Allah inginkan bagi seorang hamba kebaikan, Allah Jalla wa'ala cuci dosa-dosanya di dunia dengan berbagai macam bentuk ujian-ujian tadi. Kadang-kadang penyakit mencuci dosanya, musibah mencuci dosa-dosanya. Maka hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala ketika dapat apa? Musibah. Dapat istri yang tak baik itu musibah, menghapuskan dosa-dosa. Anak yang tak soleh juga musibah. Tetangga yang tak nyaman juga musibah. Kawan kerja yang amanah juga tak amanah juga musibah. Semuanya ini musibah. Jika kita hadapi dengan ya sabar, maka semuanya akan mencuci dosa-dosa kita. Ya, uang kita tak dibayar-bayar itu musibah. Biarkan aja, enggak akan hilang. Maka kita jangan stres yang ditipu orang, enggak usah stres sekali lah. Itu musibah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itu tabungan bagi kita kelak di hari kiamat. Menipu-tipulah. Kami tak bisa ngejar kau kemana-mana. Tapi ingat, nanti kau akan datang kepada kami sendiri. Ya. Untuk nyetor apa yang dahulu kau pinjam, tak kau kembalikan. Mengembalikan hak-hak kami. Subhanallah. Allah berfirman tentang surga ini, alladzina tatawaffahumul malaikah, mereka lah orang-orang yang diwafatkan malaikat, thayyibina, dalam keadaan baik-baik. Yaquluna, mereka akan berkata kepada orang-orang yang baik-baik ini, salamun alaikum, selamat. Silakan masuk, udkhulul jannah. Masuklah ke dalam surga. Allah berkata, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ke dalam surga berombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, tatkala mereka tiba di surga, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para malaikat-malaikat penjaga surga, salamun alaikum, salam sejahtera, selamat atas kalian. Tibtum, kalianlah orang yang baik-baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Allahu Akbar. Ya. Di surga semua baik-baik, di dunia ini pun masih banyak yang baik-baik. Kan yang baik-baik temannya datang kemari. Jazakallahu khairan. Antum pun baik-baik, alhamdulillah. Meski banyak kawan-kawan yang jahat, ada yang baik-baik. Ini antum nih yang baik-baik insyaallah. Faqaba dukhulaha 'ala at-tayyibi biharfi al-fa' alladhi yu'dhinu bi annahu sababun lid-dukhul ay bi sababi at-tayyib bi sababi tayyibikum qila lakum udkhuluha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, setelah Allah mengatakan wasiqal ladzina taqarraba minal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat ya abwabuha wa qala lahum khazanatu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata beliau, didatangkan di sini huruf fa, fadkhuluha, ya, ini menunjukkan bahwasanya fa di sini fa sababiyah, masuklah dengan sebab daripada kebaikan kalian ke dalam surga. Allahu Akbar. Surga itu kampung orang baik-baik. Kalau masih ada mental-mental preman, zalimi orang, itu bukan kampung kita, itu surga. Mental-mental preman itu habiskan di dunia ini. Ya, tobat, istighfar kalau mau masuk surga. Wa amman naru, adapun neraka, fa innaha darul khubthi, itulah kampung penuh dengan kejelekan, keburukan. Fil aqwal wal a'mal, kampung yang dipenuhi dengan keburukan, perkataan keburukan, ya, perbuatan yang perkataannya buruk-buruk, selalu menghina, menghujat, mencaci maki, menyumpah serapah, kampungnya neraka. Ya, yang tukang hujat itu kampungnya neraka. Apalagi pulang balik tempat dihujatnya pemerintahnya, penguasanya. Ya, menghujat orang Islam, kaum muslimin. Ini kampung mereka neraka. Yang perbuatannya buruk-buruk, kampungnya neraka. Memutus silaturahmi, menzalimi orang, durhaka kepada orang tua, korupsi. Ya, para koruptor itu kampungnya neraka. Kecuali dibersihkan di dunia dengan tobat, istighfar, dikembalikan uang yang dikorupsi. Para penjahat-penjahat itu, ya, para pemalsu, para penipu, itu yang tiap hari ngirim kantum SMS itu kampungnya neraka. Anda beruntung dapat hadiah 100 juta. Itu kampungnya mana? Neraka jika tidak dicuci di dunia. Subhanallah. Wal ma'akiri wal masyarib, makanannya buruk. Penduduk neraka itu makanannya buruk, karena di dunia pun makanannya buruk. Apa yang didapatkan di dunia berupa makanan, didapatkan dengan jalan yang haram, itu makanan buruk. Anggur itu halal, tapi dengan mencuri menjadi haram. Apel itu halal, tapi dibeli dengan uang korupsi menjadi haram. Orang yang makan buruk-buruk berupa makanan yang haram di dunia ini, baik haram zatnya babi, itu haram zatnya itu. Anjing, itu haram zatnya itu. Yang buruk-buruk makanannya, baik buruk karena zatnya atau buruk dalam menghasilkannya, tak layak kampungnya kampung yang baik, surga. Yang layak baginya kampung yang buruk. Apa yang kampung yang buruk? Neraka. Allahu Akbar. Kita harus bersihkan makanan yang kita makan, apa yang kita cari, bersihkan dari keburukan supaya tak singgah kita di kampung yang buruk itu. Ya, kata beliau, fa innaha darul khubthi fil aqwali wal a'mali wal ma'akili wal masyaribi. Minumannya buruk, makanannya buruk. Yang di dunia minumannya buruk secara yakni zatnya buruk yang Allah haramkan, minumannya whisky, brandy. Namanya keren-keren, whisky, brandy. Namanya. Ya, jangan nanti antum kasih anak antum namanya brandy, whisky, nama anakmu bir. Ini semua dengarnya cantik, tapi sebenarnya semuanya buruk. Peminum khamar, mengkonsumsi pil-pil syaitan, ekstasi namanya, entah putau namanya, entah apa, tak tahu kita. Itu makanan buruk, tempatnya bukan di surga, tempatnya di tempat yang makanannya buruk pula. Zakum, ya, nanah, darah, itu kampung orang-orang yang buruk. Buruk minumannya di dunia, buruk pula di akhirat kelak minumannya. Inna syajarat az-zaqqum ta'amul athim. Sungguhnya buah zakum adalah makanan pokok bagi penduduk ahli neraka. Ya, Allah musta'an. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minuman yang panas. Panasnya bukan panas-panas kuku. Panas yang membuat terpotong-potong isi perut mereka, usus-usus mereka. Am'a'ahum, sekali minum hancur isi dalam perutnya. Setelah hancur dikembalikan lagi. Kalau tak minum haus setengah mati, kalau minum hancur. Neraka itu panas, dahsyat. Karena itulah Allah menyebutkan dalam surat, ya, Al-A'raf, penduduk neraka melihat orang-orang di surga, Allah perlihatkan kepada mereka, maka mereka meminta kepada penduduk di surga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berilah kami sedikit air atau apa yang Allah berizki kepada kalian, berilah kami dikit, bagilah dikit. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Kata penduduk surga, aduh kawan, mohon maaflah lahir batin, Allah haramkan ini untuk kalian orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ya, Wal ma'akil wal masyaribi wadaril khabithin, dialah kampung peristirahatan, peristirahatan bagi orang-orang yang buruk pula, yang keji. Subhanallah. Orang-orang yang piktor, pikirannya kotor. Inilah kampungnya ini. Mau ngakali orang, mau ngerjai orang terus. Darul khabithin. Allah Jalla wa'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Agar Allah memisahkan mana yang baik dari yang buruk. Sortir, surga itu adalah negeri sortiran. Subhanallah. Sebagaimana makanan-makanan yang mau dijual itu disortir dulu, yang busuk-busuk dibuangin, dibuangin, dibuangin. Ini yang ya, pedagang yang jujur. Pedagang yang tempatnya darut thayyibin. Tempatnya negeri orang-orang baik. Pedagang yang buruk itu, yang buruk masuk ke tengah, buruk masuk ke tengah, buruk timpa dengan yang baik-baik. Jual, klengkeng, nampak awak cantik, mantap, dibeli, dalamnya busuk setengahnya. Ini untuk mereka darul khabithin, negeri yang buruk. Pedagang terus ngaji supaya dia tak masuk negeri yang buruk. Mengingatkan dia selalu. Inilah pentingnya kita ngaji, subhanallah. Ingat, diingatkan tiap malam pagi, siang sibuk lagi yang berdagang ke dunianya. Semuanya sibuk cari dunia, diingatkan malam hari, pagi hari. Maka yang tak ngaji-ngaji itu tak ingat-ingat. Dihantamnya aja semua. Subhanallah. Sebagaimana tiap hari handphone itu harus kita cas. Dicas enggak handphone antum? Cas enggak? Dicas. Maka jiwa ini pun dicas. Inilah membuat kita sehat jiwa. Kalau sehat jiwa, bisa kita tersenyum. InsyaAllah fisik pun sehat. Kalau jiwa tak sehat, tak bisa tersenyum, maka fisik pun akan mengikuti. Subhanallah. Jadi yang namanya akhirat, surga itu adalah negeri sortiran. Disortir, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Agar Allah pisahkan yang baik dari yang buruk. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din. Allah kumpulkanlah yang buruk di atas yang buruk, yang keji dengan yang keji. Ya, sebagaimana seorang pedagang yang jujur, sortirnya yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk. Fayarkumahu jami'an, ditimpakannya semua yang buruk. Ya, dibuangnya ke dalam lubang sampah. Allah disortirnya yang buruk, buruk, buruk, perkataannya buruk, perbuatannya, kemaksiatannya banyak, disortir, ditimpakan semua. Setelah itu, fayaj'alahu fi jahannam. Ha, ini kalian semua buruk, masuk neraka jahannam. Ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang merugi. Allahu akbar. Maka keberuntungan itu nanti di sana. Di dunia ini rugi-rugi dikit biasa. Ya. Rugi-rugi banyak pun biasa. Ditipu orang pun habis-habisan biasa. Nanti di negeri akhirat itulah negeri keberuntungan. Subhanallah. Fallahu ta'ala yajma'ul khubtha ba'dahu ila ba'din. Allah janji akan mengumpulkan yang buruk dengan yang buruk. Penjahat dikumpulkan dengan penjahat. Bajing loncat dengan bajing loncat. Perampok dengan perampok. Pembegal dengan pembekal. Pembegal. Musyrik sama musyrik. Dikumpulkan semua. Fayarkumahu kama yarkumu syai'ul mutarakab. Kama yurkamu syai'ul mutarakab. Dikumpulkan, ditumpukkan sebagaimana dikumpulkan dan ditumpukkannya sesuatu bertimpa-timpa. Ba'dahu 'ala ba'din, sebagian ditimpa di atas sebagian lain. Tsumma yaj'aluhu fi jahannam ma ahli. Kemudian setelah ditumpuk yang buruk-buruk ini, campakkan ke dalam neraka jahannam. Inilah penduduk neraka jahannam. Falaisa fiha illa khabith. Di dalam neraka itu tak akan masuk ke dalamnya kecuali yang buruk, yang keji, yang jahat, yang jelek. Surga haram masuk kepadanya orang yang dalamnya ada kejelekan. Haram sama sekali, tak boleh. Subhanallah. Dengan amal-amal saleh, ya, dengan istighfar dan tobat, dengan musibah di dunia, dicuci semua dosa-dosanya di dunia ini, barulah masuk hari akhirat ke dalam surga. Habis dosa-dosanya dengan penyakitnya, musibahnya, subhanallah, taubatnya dan istighfarnya masuk. Kalau masih ada yang bersisa, nyangkut. Kecuali jika Allah kehendaki dengan mengampuninya. Walamma kana an-nasu 'ala thalathi tabaqatin, dan tatkala manusia itu ada tiga tingkatan, ada tiga level manusia. Jadi satu jagat raya ini, satu bumi ini, manusia itu hanya tiga aja tingkatannya. Ya, tiga levelnya. Tayyibun la yashubuhu khubthun. Level pertama adalah level yang tertinggi, dialah level yang paling baik, tak ada padanya sedikit pun cacat. Kalau buah, dialah supernya. Ya, supernya buah, super itu tak ada cacatnya sama sekali. Subhanallah. Kalau andai kata dia produk pakaian misalnya yang premiumnya, yang makainya nikmat, dingin. Pakaian itu bertingkat-tingkat juga rupanya. Ya, ada yang nikmat dipakai, ada yang dipakai panas, ada yang dia ke AC dipakai dingin. Subhanallah. Ya. Maka demikian jugalah level-level manusia. Ada thayyibun la yashubuhu khubthun, orang baik. Tak ada padan sedikit jua pun keburukan. Level pertama. Yang kedua, wa khabithun latiba fihi. Level buruk, tak ada padanya kebaikan. Inilah buah sudah busuk, tak bisa dijual sama sekali. Kecuali dengan ditipu. Wa akharuna fihim khubthun wa thibun. Level yang ketiga adalah orang-orang yang bercampur kebaikan dengan keburukan. Buah yang bercampur padanya buah yang baik-baik dan buah yang buruk-buruk. Subhanallah. Kadang jeruk setengahnya sudah busuk, setengahnya masih bagus. Masih bisa disortir, dimakan yang setengahnya, yang jelek dibuang. Kanat duruhum thalathah. Ya, maka dengan itulah kampung mereka pun ada tiga. Darut tayyibil mahdi. Ya. Darut tayyibil mahdi. Kampung yang baik, murni, tulen, semuanya kebaikan. Subhanallah. Ini namanya kampung surga. Wadarul khabithil mahdi. Kampung yang buruk 100%. Tak ada kebaikan. Ini namanya kampung neraka. Ya. Barulah kampung dalamnya ada keburukan, ada kebaikan. Itulah kampung. Ayo apa? Dunia nih. Kampung yang bercampur badannya keburukan dengan kebaikan. Makan kepiting, baik, masya Allah, nikmat rasa. Sotong lagi dibuat pakai, masya Allah, tepung, nikmat. Kampung penuh kebaikan. Besok pagi, kambuh semurat. Rusaklah kebaikan yang dimakan tadi dengan asam urat. Pagi jalan sudah pincang-pincang. Sumpah serapah, ya Allah. Janjiku tak mau makan lagi itu nanti. Seminggu baik, tergoda lagi. Inilah kampung dunia. Kawan baik, karyawan baik. Setahun, dua tahun, lima tahun, tujuh tahun. Kira-kira sudah mampu dia berkhianat. Berkhianat dia. Bukanya perusahaan baru, bukanya cabang baru, ditelikungnya bosnya. Inilah namanya dunia. Tak usah stres sekali kita mandang dunia ini. Kalau stres sekali sakit nanti hati kita. Subhanallah. Ya, tak usah dipikir-pikir kali. Bagaimana menghiburnya? Katakan, ya udahlah, wajarlah. Namun kampung dunia, ya beginilah dunia itu. Istri awak kadang mentiku. Tiku. Anak kadang degil. Ini campur-campur bahasa sedikit ya. Nanti pensarah nanti. Akhirnya nanti pensarah itu. Ya, tetangga kadang jahil. Udahlah, gak usah pikiri kali. Ini kampung dunia. Sabar-sabar ajalah nanti yang memurni di surga nanti. Ya, maka jangan kita terlampau mencari kesempurnaan. Di dunia ini cari istri sempurna tak dapat. Cari suami sempurna tak dapat. Bocor-bocor halus selama kampal itu tak tenggelam, hantam. Tapi kalau bocornya berat, tenggelam kapal dibuatnya, jangan. Semua bocor-bocor halusnya kita. Subhanallah. Ya kan, antum kira sampan itu tak bocor halus. Bocor halus. Tak pernah antum naik sampan ya. Sampan kayu itu masuk-masuk sedikit air itu. Biasa, jalan dia. Tapi sempat lubangnya besar, tenggelam. Hidup dunia ini pun yang bocor-bocor halus pejam mata aja lah. Supaya bisa kita nikmati hidup ini. Ada pesan salah seorang ulama dalam Twitternya. Hidup ini kalau mau nyaman, bagikan orang yang pulang balik bergantung dengan Google Map. Walaupun berkali-kali salah, rujuknya juga Google tuh. Ana disesatkan Google Map pernah. Lewat Gunung Tua tuh masuk ke dalam-dalam, Masya Allah. Ke dalam kebun-kebun sawit, jalannya putus-putus, hancur-hancur, balik kanan belok kiri. Tapi tetap juga, tak tahu lagi mana mau ditanya, bentangkan lagi Google Map. Begitulah seni bermuamalah dengan orang. Subhanallah, supaya kita enggak stres. Kayak Google Map itu juga lah, maafkan aja lah. Lupa-lupakan aja, jangan banyak dikenang yang buru-buru itu, dikekalkan dalam hati, enggak. Hilangkan. Kayak kata-kata orang, keburukan-keburukan itu tulis di pasir. Subhanallah, datang ombak menyapu pasir bersih kembali. Jangan kau tulis di batu. 5 tahun pun kau kembali ke batu itu masih ada tulisan. Tengoklah batu-batu yang tulis orang dengan cet-cet itu. Kalau kau tulis di batu, terkenang aja yang lama-lama. Dulu buruk, dulu ini penjah, dulu. Kapan kita mau nyaman? Ini seni bermuamalat, katanya. Tinggal praktiknya. Memang mengomongkannya enak di depan nih. Mempraktekannya berat. Kadang tak sabar juga, Pak. Allah musta'an. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hatani ad-darani la tafnayan. Dua kampung yang pertama kedua tidak akan pernah binasa, kekal selama-lamanya. Surga kekal, neraka pun kekal. Kampung buruk itu kekal, kampung baik itu pun kekal. Wa darun liman ma'hu khubthun wa thibun. Ada kampung, di sana ada kebaikan, ada keburukan. Wahyad darul lati tafna, kampung inilah yang tak abadi, kampung inilah yang fana, kampung inilah akan binasa. Subhanallah. Inilah kampung dunia. Jangan bergantung makhluk. Bergantung kali awak sama istri awak itu bahaya. Istri bergantung kali sama suaminya bahaya. Ditinggal suami menjerit-jerit. Subhanallah. Bergantung kali sama istri, lari istrinya pusing. Subhanallah, jangan bergantung dengannya. Ya, jangan terlampau berlebihan dalam kampung dunia ini. Semuanya sekedar saja. Kalau anda yang kata kuat kali, sakit hati ketika lepas. Subhanallah, sakit hati ketika dikhianati. Gila kita dibuatnya gara-gara pikirkan kali kampung ini. Kampung yang fana ini jangan dipikir-pikir kali lah. Sekedar jalan melintas saja. Subhanallah. Kayak kita berjalan dalam perjalanan, nampak ada kampung-kampung yang buruk. Ya, kadang-kadang kita jalan melewati kampung Nasara. Di sana berkeliaran babi-babi, Masya Allah. Ya, lewati saja, jangan masuk ke dalam hati. Kalau enggak payah kita makan. Lewati saja. Kampung buruk ini lewati. Jangan diambil hati. Wahia darul usati, fa innahu la yabqa fi jahannama usatul muwahhidina ahadun, fa innahum idza udzibu biqadri a'malihim ukhriju minan nar. Nanti di kampung negeri akhir sana juga ada kampung yang di khususkan bagi para pendosa. Ya, disiksalah mereka, dibakar di sana, kampung neraka, tapi tak kekal untuk mereka di sana. Akan dikeluarkanlah mereka dari neraka. Fa'udkhil jannah, dimasukkanlah mereka kelak ke dalam surga. Yang memiliki tauhid. Wala yabqa illa darut thayyibil mahdh. Akhirnya kelak semua keburukan mereka sudah habis, dibakar dalam neraka, bersisalah di akhirat hanya dua kampung belaka. Subhanallah. Kalau bukan kampung surga, maka kampung neraka. Inilah yang berkekalan. Kampung para pelaku-pelaku kemaksiatan tidak kekal dia. Sekiranya dia azab di sana pun akan dipindahkan, ya. Akan dihijrahkan. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qawluhu fil hadith wa amurukum bis salati. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينسب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. Kembali kepada hadis panjang, hadis pesan Nabi Yahya kepada Bani Israel. Yang Nabi Zakaria, apa Nabi Yahya, sebelumnya dia lambat menyebutkan pesan ini. Allah suruh, hai Yahya, sampaikan lima hal. Lambat dia. Tak disampaikan. Ini apa ini? Kasih hadiah. Baik-baik lantam nih. Kasih hadiah tiap sore, tiap pagi ya. Kasih kertas. Di mana tadi? Di mana Seri? Hah? Sampai lupa. Nah, Nabi Yahya lupa. Tak diingatkannya Bani Israel. Datang Isa bin Maryam. Ini ke satu zaman. Iya. Kalau kau tak sampaikan, aku sampaikan. Kata Nabi Yahya, jangan Isa, bahaya. Kalau sempat kau sampaikan, aku takut dimasukkan dalam bumi, dalam perbumi aku nanti. Aku khawatir dijebloskan dalam perbumi ini. Biar aku sampaikan. Disampaikannya lima pesan ini. Satu, wa amurukum bis salati. Aku perintahkan kalian mengerjakan salat. Yang menunjukkan salat adalah syariat semua nabi ada salatnya. Fa idza sallaitum fala taltafitu. Apabila kalian sedang salat, jangan akan menoleh. Menoleh zahirnya ke kiri ke kanan. Jangan. Hatinya pun jangan menoleh. Kadang-kadang mata itu tak menoleh, tetap ke tempat sujud khusyuk, tapi hatinya menoleh ke mal-mal, ke plaza-plaza, ya, ke pantai-pantai. Ini hari Sabtu, kemana nanti mau pergi nih? Kayaknya pantai Tegar kayaknya mantap nih. Tegar Putri lah, mau bersih lautnya, berpetualang. Kayaknya sarapan pagi belum disiapkan ini, siapkan dulu lah. Berpetualang hatinya, menoleh hatinya ke kiri, ke kanan. Ya, maka hakikatnya sholat itu, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. Kalau kalian sholat, jangan kalian menoleh. Subhanallah. Baik menolehkan mata, ya ataupun menolehkan hatinya. Yang payah ini yang hati. Menolehkan mata itu gampang, kita tetap khusyuk, fokus ke depan. Tapi hati yang payah. Dan semua musibah hati kita ini menjadi menoleh gara-gara kampung yang tak kekal ini. Dunia dan seisinya. Itu yang membuat kita lalai. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerdirikan wajahnya di wajah sang hamba ketika dalam sholatnya selama dia tak menoleh. Allahu Akbar. Apabila kita berbicara dengan seseorang yang kita agungkan, kita muliakan, tak berani kita menoleh begini. Bicara sama guru kita, bicara sama orang alim, orang yang berakal, ya, kita akan lihat kepada dia. Pak, saya harapkan Bapak begini. Tak bisa kita bicara. Pak, tolonglah Pak. Tak berani kita. Pasti kita lirik dia, kita lihat dia. Bukan kita lirik, kita lihat sepenuh hati, sepenuh mata pandangan kita kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita benar-benar fokus khusyuk, menghadapkan wajah kita ke kiblat, ke tempat sujud, hati kita pun kepada Allah, maka Allah pun ya akan menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada kita. Jalla fi'ullah. Mendengarkan apa yang kita munajatkan, apa yang kita minta, dia kabulkan. Apa yang kita sebutkan, kita bisikkan kepadanya, dikabulkan. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, beri aku petunjuk yang lurus. Allah tunjukkan kita. Kalaupun mintanya sambil main-main, tak guna. Ya, sebagaimana dalam hukum dunia, kalau antum itu minta main-main dengan seseorang, tak fokus. Buat proposal, tebal-tebal proposalnya, tapi gayanya apa? Baca proposal, baca sendiri. Kau kira paten gali, buang proposal kau ini. Baik-baik, Pak, ini ada proposal, Pak, Masya Allah, ini kebaikan dalamnya. Kasih mukaddimah, kalimat yang baik-baik. Bila perlu enggak langsung dorongkan proposal. Duduk dulu, gimana kabarnya, Pak? Bagaimana perusahaan Bapak? Masya Allah, sudah banyak berkembang sekarang, Pak. Ini, Pak. Nah, baru. Berdoa pun demikian. Tak langsung, ya Allah, aku ingin dia dari surga. Enggak. Kasih mukaddimah, mukaddimah, puji-pujian, pujaan. Ya. Minta ampun daripada dosa-dosa, bersalawat pada Nabi, barulah minta. Dengan khusyuk, sepenuh hati, sepenuh jiwa, begitu jugalah orang salat. Al-iltifatul manhiyu anhu fi salati qisman. Larangan menoleh yang dalam salat itu ada dua larangan. Pertama, iltifatul qalbi anillah. Menolehkan hatinya daripada Allah Azza wa Jalla ila ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Di sini kita selalu kena. Kenapa kita bisa menolehkan hati kepada selain Allah? Jawabannya gara-gara kampung dunia nih. Tak ada yang lain. Gara-gara itu. Kadang awak sibuk mau beli handphone aja. Handphone udah ada di otak nih. Ketika sholat itulah kita khusyuk kali memikirkan handphone tuh. Kayaknya bisa segera aku pergi ke sana ke matahari nih, handphone-nya mantap nih fitur-fiturnya. Itulah yang buat kita tak khusyuk. Kadang ngawak sholat, tinggal sendal cantik, tak khusyuk. Habis sendal dicuri orang lain nih. Parkirkan mobil di tempat yang kira-kira pinggir jalan, tak khusyuk. Lewatnya dicuri orang nih. Ya kan? Terbayang-bayang. Pencurian-pencurian motor, pencurian mobil. Sholat pun tak khusyuk. Coba tak ada mobil, tak ada motor, tak ada sendal yang cantik, sendal menjepit, belang-belang lagi. Allahu fokus khusyuk. Jadi sebab menolehkan hati kepada selain Allah, kampung nih. Tapi kita di kampung nih pula berada. Tak mungkin kita tak pikirkan. Ya, perumpamaan dalam Qayyim kemarin, tak pernah tak saya sebutkan di sini. Seniman, ingat ya. Seniman itu menulis syair-syairnya, puisi-puisinya, pantunnya di bawah batang pohon. Pohon datang pulang balik burung. Mengganggu. Baru sibuk menulis pantun satu bait. Diganggu burung-burung. Dihalaunya burung-burung. Pergi burung sebentar, nulis pantun kedua, datang lagi burung-burung. Tak akan pernah burung itu berhenti selama ada pohon itu di sana. Yang paling efektif, tebang itu pohon habis. Tulislah. Subhanallah. Dunia tak mungkin tebang. Ya, karena kita manusia butuh makan, butuh minum, butuh istri, butuh anak, butuh kawan, relasi. Tak mungkin tebang pohon dunia nih. Subhanallah. Maka itulah masalahnya. Ya, maka sedikitkanlah batang tu, cabang-cabang tu. Subhanallah, supaya enggak peninggal mikirkannya. Ya. Kalau cuma satu pohon saja membuat kita pusing, banyaknya burung mengganggu. Bagaimana kalau andai kata engkau hidup menulis ya karya-karya senimu di bawah pohon-pohon yang banyak. Sebab kau halau ke sini, pohon sana ribut, pohon sana, begitulah cabang-cabang dunia nih. Semakin banyak perusahaan bukan semakin tenang waktu salat. Pastikan. Ya Allah, di perusahaan nah musibah itu, JM yang kutunjuk itu musibah. Itu yang mengganggu dia. Ya, subhanallah. Walaupun dia punya 5, 7, 8, 10 perusahaan, yang satu yang ganggu dia. Ini perusahaan C ini security-nya masalah nih. Pulang balik masukkan A. Pokoknya semakin banyak cabang, semakin banyak gangguan. Subhanallah. Jadi cuman Ustaz, pandai-pandai aja lah tuh, supaya enggak pusing, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, andai kata kau punya orang-orang amanah, kau istirahat, tak pusing. Segala macam hajatmu dia kerjakan, mereka kerjakan, kau bisa fokus dengan yang lebih penting daripada itu. Dalam kitabnya Sayyidul Khatir, Kalau kita dapat orang-orang kita sudah bisa istirahat tidur, aman, aman, aman, aman, aman. Buka lah sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Kalau enggak sakit kepala, stres, stroke gara-gara karyawan yang degil, karyawan yang menipu, karyawan yang berkhianat. Cumanya payah dapat orang amanah ini sekarang. Payah sepayah-payahnya. Subhanallah. Allah musta'an. Insyaallah yang ngaji istiqomah amanah. Insyaallah taala. Yakin. Istiqomah tapi dengan hati. Kalau andai kata ngajinya daura-daura tabligh akbar aja, alah. Subhanallah, apalagi ada kepentingan. Ngapa ngaji? Banyak jualanku mau kujual nih. Ada kepentingan. Udahlah. Subhanallah. Karena dicas terus dan casnya tuh masuk. Kadang-kadang cas tuh rusak tak masuk. Handphone pun rusak dibuatnya. Inilah yang ngaji tapi ini menipu nih. Ngaji menipu karena ngajinya setahun sekali, tahun dua kali. Ngajinya pun hanya sekedar kamuflase. Ya, sekedar bunglon aja dia. Kenapa kok ngaji? Ku tengok banyak orang-orang kaya parkir mobilnya bagus-bagus. Tak satu dua kena aku kan bisa dekat sama dia. Inilah faktornya nih. Subhanallah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala ini sawalah nih cepat dia nih. Subhanallah. Karena chargernya tak masuk sepenuhnya. Sampai ada sebagian ikhwan mengeluh, tak mau aku bermuamalah sama ikhwan tuh payah. Baik orang awam lagi. Buat tato-tato dia amanah. Ini awak berlubi, celana cingkrang, aduh. Suruh kerja malas. Tidur banyaknya enggak disuruh, tak bergerak. Ku ambil aja lah orang-orang tak mengaji. Sampai ada image seperti ini. Padahal tuh hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak semuanya. Dia kena yang seperti itu. Subhanallah. Allah musta'an. Jadi ini yang pertama. Wasani yang kedua, iltifatul basar. Menoleh dengan matanya. Matanya kemana-mana. Kemana mau fokus. Mata kemana-mana sholat. Apapun yang berjalan tengok ini semua. Subhanallah. Wakilahuma manhiyun anhu. Kedua-duanya dilarang. Wala yazulullah muqbilan ala abdihi madama al-abdu muqbilan ala salatihi. Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada hamba selama hamba benar-benar fokus khusyuk menghadapkan wajahnya kepada Allah dalam salatnya. Fa idza tafata biqalbihi aw basari, ketika dia berpaling memalingkan hatinya kepada selain Allah atau memalingkan pandangannya, a'radallahu ta'ala, Allah pun berpaling daripadanya. Sedih kita mendengarkan hal ini. Kenapa? Karena salat kita itu selalu seperti ini. Udah fokus sebentar lagi kita kemana-mana. Kadang ingat barulah balik. Entah berapa persen yang kita khusyuk benar-benar kepada Allah. Subhanallah. Karena itulah kata para ulama, seandainya aku tahu satu salatku diterima Allah, itu lebih baik daripada dunia seisinya bagiku. Satu salat saja. Awak salat banyak, tapi minta mana yang benar-benar khusyuk. Subhanallah. Allah musta'an. Wa qad su'ila Rasulullah SAW an iltifati ar-rajuli fi salatihi. Nabi pernah ditanya tentang orang yang menoleh dalam salatnya. Faqal, maka Rasul bersabda, huwa ikhtilasun, itulah curi. Yakhtalisu syaitan min salatil abdi, yang dicuri daripada syaitan dari salat seorang kalian. Wa fi atharin akhar, dalam masalah lainnya, yaqulullah ta'ala, Allah akan berkata kepada orang yang menolehkan hatinya kepada selain Allah, pandangannya kepada selain Allah, ila khairin minni, engkau palingkan kepada yang lebih baik daripadaku, adakah? Tak ada. Subhanallah. Ila khairin minni, kau nekat palingkan hatimu kepada selainku, pandanganmu kepada selainku, yang kau anggap lebih baik, adakah lebih baik daripadaku? Subhanallah. Dah, sampai sini aja dulu. Ntar lagi mulai kita sibuk dengan kerja-kerja dunia kita. Ya, kalau ngaji sampai sore nanti bahaya. Yang penting istiqomah. Itu aja yang penting, istiqomah. Mau hujan, mau panas, mau petir, mau geledek, istiqomahlah ngaji. Itu aja pesan ana untuk ana dan untuk antum semua. Sakit-sakit sikit jalan, pincang-pincang asam urat kamu jalan. Jangan cepat nyerah. Subhanallah, ini sangat penting untuk kita, urgen kajian-kajian ini. Subhanallah. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Mohon maaf, akhi. Ya. Ada yang beramal aman ahli surga, tapi dia masuk neraka. Ya, karena beramal aman surga dalam pandangan mata manusia. Yang dilihat manusia, orang tak tahu apa dalam hatinya. Ini yang masuk neraka ini. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang beramal aman ahli surga, antara dia surga tinggal jengkal. Beramallah dengan aman ahli neraka, mati masuk neraka. Bagaimana dia beramal aman ahli surga kok akhirnya mati masuk neraka? Akhirnya beramal amalan neraka. Jawabannya, beramal amalan surga dalam pandangan manusia. Di riwayat lainnya, fima yablinas amila wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yablinas. Sungguh salah seorang kalian beramal amalan surga dalam pandangan mata manusia. Ini yang bahaya. Tak sama luar dan dalam. Subhanallah. Ini yang ngetesnya tadi tak sempurna tuh. Tak sempurna ngetesnya itu dampaknya dari itu. Nampak wah mantap-mantap baik dia, tapi dalamnya rusak. Apakah terjatuh dalam syirik orang yang mengatakan semoga nanti di akhirat kita dapat syafaat Rasulullah. Dapat syafaat Rasulullah dan teman-teman kita tanpa mengetahui, tanpa mengatakan dapat syafaat atas izin Allah SWT. InsyaAllah tidak. Ya. Yeah. Berharap kita syafaat Rasulullah SAW yang Allah janjikan kepada Rasulullah. Wallahu ta'ala alam.